Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini khatib mewasiatkan kepada dirinya dan kepada hadirin sekalian untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana khutbatul hajah sekian ayat bahkan sekian hadis Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah dengan mengembalikan setiap perkara kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, tak lupa di sini khatib mewasiatkan untuk kita semua senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, nikmat sunnah, begitu juga nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi mereka-mereka yang enggan untuk bersyukur kepada Allah dengan dibinasakannya atau dengan diberikannya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia tidak merasa bahwa dirinya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur, kata Allah, kami akan tambahkan terus nikmat. Namun sebaliknya, jika kalian enggan untuk bersyukur, Allah mengancam dengan azab yang pedih. Di dalam surat An-Nahl, Allah pun menjelaskan, "Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah." Allah permisalkan satu desa, satu negeri yang dahulunya berada di atas keamanan, dahulunya berada di atas ketenangan. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Datang rizki penduduk desa tersebut dari berbagai macam arah. yang kemudian mereka enggan untuk bersyukur. Kata Allah, fakafarat bi an'umillah, mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Fa'adzaqahallah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah berikan kepada mereka rasa lapar, kelaparan yang amat sangat. Allah berikan rasa takut yang berlebih kepada mereka karena sekian kejadian demi kejadian, karena sebab ulah tangan mereka. Allah, Allah, ya ibadallah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Tentunya barakallahu fikum, di antara yang perlu kita syukuri di tengah-tengah virus COVID-19 yang sekian mengganas, walhamdulillah dengan mulai pertama diumumkannya semenjak bulan Maret tahun yang lalu 2020 sampai pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang terus rahmatnya meliputi kita, maha luas rahmat Allah, maha penyayang Allah Azza wa Jal. Di tengah-tengah kegelisahan manusia, Allah Subhanahu wa taala pilih sebagian orang di sana, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguak penawar daripada penyakit-penyakit tersebut, yang kemudian dibuatlah vaksin-vaksin untuk menangkal virus COVID-19 yang menyebar luas di tengah-tengah kita. Walhamdulillah, antara rahmat Allah kepada kita dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang wajib kita syukuri. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifaa." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan pula obatnya, lewat siapapun itu. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Inna likulli da'in dawa." Setiap penyakit pasti ada obatnya. "Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah." Ketika seseorang mengenai obat daripada penyakit tersebut, dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini barakallahu fikum, di antara hikmahnya Allah menunjukkan kepada kita kemampuan Allah Azza wa Jal. Allah mampu menyebarkan penyakit yang amat sangat banyak. Allah mampu menghancurkan satu negeri dengan mudahnya, dengan virus yang kecil yang membuat seluruh dunia porak-poranda. Begitu juga ditemukan obatnya. Yang demikian ini Allah menunjukkan kepada kita kemampuan Allah Subhanahu wa taala, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sebab manusia. Manusia ketika berkumpul untuk menghancurkan satu kaum, tidak akan bisa hancur kecuali dengan izin Allah. Maka dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala pun tampakkan kepada kita. Yang kemudian di antara nikmat yang lain barakallahu fikum, setelah ditemukannya vaksin-vaksin tersebut atau penawar-penawar tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemimpin kita, kepada pemerintah kita, untuk mendatangkan dan mengadakan obat-obat tersebut dan dibagikan secara gratis kepada seluruh elemen masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya mereka sebagai pemberat amal soleh mereka kelak yaumul qiyamah. Yang kemudian ahlul batil dan ahlul dhalal lan yaskutu, mereka tidak akan diam. Semenjak awal tersebarnya virus corona, Mereka melontarkan di media-media, baik itu WhatsApp, baik itu YouTube, Telegram dan seterusnya. Mereka menyampaikan bahwasannya ini adalah proyek besar-besaran yang diadakan oleh negara-negara besar untuk mendapatkan dan menghasilkan uang yang amat sangat banyak dan seterusnya. Dan ini berbekas di benak-benak kaum muslimin, nas'alullah assalam. Sampai pada hari ini ditemukannya vaksin-vaksin tersebut, mereka tidak pernah diam. Mereka terus melontarkan syubhat-syubhat yang kemudian mereka terus meracuni kaum muslimin bahwasanya tidak akan bermanfaat vaksin-vaksin tersebut. Ketahuilah barakallahu fikum, cukup seseorang dikatakan sebagai pendusta jika dia mendengarkan semua apa yang dia dengar. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, bihasabil mar minal kadhibi an yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukup seseorang dikatakan sebagai pembohong ketika dia menyampaikan apa yang setiap dia dengar kemudian sampai, apalagi lewat media-media, dalam hitungan detik tersebar ke seluruh penjuru dunia. Maka yang demikian ini adalah dosa yang amat sangat besar. Terkhusus perkara yang terkait dengan COVID-19, kaitannya dengan rasa aman, kaitannya dengan rasa takut daripada masyarakat yang ada di sekitar kita dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Manusia takut, genting keadaan mereka. Kemudian dengan mudahnya kita tinggal mencet HP langsung tersebar di seluruh dunia. Isinya adalah celaan, isinya adalah cacian kepada pemerintah, isinya adalah pendustaan atas penyebaran virus yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan, idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahum minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Jika datang perkara dari rasa aman dan rasa takut yang kemudian disampaikan kepada yang bukan ahlinya, maka ini akan kacau. Walau radduhu ila rasul, jika mereka menyampaikan kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, maka mereka akan mengetahui siapa yang bisa beristimbat dari perkara-perkara tersebut. Mereka akan mencari jalan keluarnya, bagaimana caranya melindungi rakyatnya, bukan dengan menyebarkan kejelekan-kejelekan. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah yang diberikan kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian semua akan mengikuti syaitan. Dan ini keadaan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana Allah firmankan, inna nafsala ammaratun bisu. Manusia jiwanya menyuruh dirinya untuk melakukan kejelekan. Maka lawanlah kejelekan tersebut. Tentunya barakallahu fikum, tidak ada salahnya ketika kita diam ketika mendengarkan fulan dan Allah menyatakan demikian dan demikian. Dan ini yang diperintahkan oleh syariat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kul khairan, katakan yang baik, au liyaskut, au liyasmut, atau diam. Tentunya berita-berita yang tersebar adalah semakin genting keadaan manusia ketika mendengar berita tersebut. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam Sahih Muslim pernah menjelaskan, innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian 3 perkara dan Allah juga benci 3 perkara. Yang dicintai Allah, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Engkau beribadah kepada Allah, engkau tidak menyekutukan Allah dan bersatu di atas kalimatullah, hai Allah. Kemudian yang dibenci oleh Allah azza wa jalla adalah qila wa qal, katanya dan katanya, menukilkan berita dengan mudahnya. Katanya fulan begini, katanya fulan begitu. Tidak di cross check dulu kebenarannya. Apakah betul demikian? Apakah betul apa yang terjadi merupakan proyek besar-besaran? Apakah betul vaksin-vaksin yang ada adalah upaya untuk mendapatkan uang yang amat sangat banyak? Di cross check dulu. Barakallahu fikum. Ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang dibenci yang kedua, kata Allah, kata Rasulullah, kasratus sual, banyak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya. Kemudian yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, setelah kita mengetahui dari khutbah yang pertama tadi pentingnya penawar-penawar atau vaksin-vaksin yang telah diadakan oleh pemerintah kita dan seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, dan penawar-penawar tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kematian fulan dan alan dan tidak bertentangan sama sekali dengan syariat kita, maka dari sini barakallahu fikum, wajib bagi kita untuk tetap thiqah terhadap pemerintah kita. Wajib bagi kita untuk tetap percaya kepada mereka dan senantiasa mendukung upaya mereka di dalam apa yang mereka upayakan untuk kebaikan seluruh kaum muslimin. Yang kemudian barakallahu fikum, ketika kita turut andil di dalam menyebarkan hoak-hoak yang ada, berita-berita yang tidak tahu dari mana datangnya, maka ketahuilah, apapun yang keluar dari lisan kita, apapun yang kita tulis dengan tangan kita, itu semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau bicara apa yang engkau tidak tahu. Kenapa? Innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan oleh manusia kecuali ada raqib dan atid yang akan terus mencatatnya. Barakallahu fikum. Ketika Anda tahu dan sadar diri Anda bukanlah ahlinya, kemudian berbicara tentang perkara-perkara yang besar ini, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Rahimahullah, beliau pernah menyatakan, idza takallamal mar' bi ghairi fanni ata bil ajaib. Ketika seseorang berbicara bukan pada kapasitasnya, bukan pada keahliannya, dia akan datang dengan perkara-perkara yang aneh. Yang demikian ini yufsid mimma yuslih. Dia akthar, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ittaqullah fi anfusikum. Berhati-hatilah. Takutlah kalian kepada Allah terhadap diri-diri kalian. Yang kemudian kami ingatkan bahwasanya di antara i'tiqad, di antara keyakinan Ahlus Sunnah, sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, bahwasanya wajib bagi kita untuk senantiasa taat dan patuh kepada auliyail umur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu